Lam langsung ketemu lam. Alifnya mana? Hilang. Ya, sudah dihilangkan. Lam ketemu al-mudiru. Lil-mudiru. Barakallahu fikum. Berikutnya, nomor berapa? Ya. Liman hadihil haqibatu. Hadihil haqibatu lil mudarisi. Ahsan. Liman hadihil haqibatu. Hadihil haqibatu lil mudarris. Nah. Lama-lama jadi gampang ya. Insyaallah ya. Hadir. Liman hadal kursiyu. Ya. Hadal kursiyu li Ammarin. Ahsan. Hadal kursiyu li Ammarin. Liman hadal kursi. Nah. Nomor 7. Liman hadhihi dajjajatu. Hadhihi bintul falah. Tadi antum sebut liman hadhihi dajjajatu. Ulang lagi. Hadhihi dajjajatu. Hadhihi dajjajatu bintul falahi. Jangan sembarangan. Li bintul falahi. Kalau hilang satu apa huruf bisa berbahaya ya. Hadihil hadid dajatu dajajatu li ya. Kalau tanpa lam gimana jadinya? Ayam betina ini adalah putrinya petani. Iya kan? Jadi ya rusak maknanya ya. Kehilangan satu huruf maknanya jadi berbahaya ya. Hadhihi dajajatu li bintil falah. Binti putri. Baik. Nomor 8. Liman hadhihi sa'atu? Ya. Hadhihi sa'atu li ibnil. Ahsan. Liman hadhihi sa'atu? Hadhihi sa'atu li ibnil mudiri. Alifnya hilang betul Pak Kamal? Libni. Hilang tidak? Tidak. Tidak. Ya. Ya, langsung libni Hasan. Ya. Tulisannya tetap ada alifnya. Nomor 9. Rumah. Ya. Liman hada baitu? Ada alnya tidak Pak Nabin? Liman hadal baitu? Hasan. Hadal baitu li tabibin. Li tabib. Lita bibi masuk langsung ketok lita bibi ya. Hadal baitu lita bibi. Ahsan. Dalam penulisan apakah alifnya masih ada? Lita bibi alifnya masih ada tidak? Alifnya hilang. Ya. Jadi lam ketemu lam lit. Nah, lita bibi. Dalam lafaz lamnya juga tidak terbaca langsung ketok lita bibi. Ahsan. Barakallahu. Nomor 10. Ya, Pak Wahyu. Ya. Liman khadamil aqatu. Baik. Al milaqatu artinya sendok. Sendok. Ya. Al milaqatu termasuk jenis muannas atau mudzakkar. Muannas. Berarti hadza atau hadhi yang tepat. Hadza. Muannas. Hadhihi. Ya. Apa hadza? Hadhihi. Hadhihi. Liman hadhihi mil aqatun. Pakai alif lam. Liman hadhil. Liman hadhil mil. Liman hadhil mil aqatu. Tu ya. Ya. Terus? Liman hadhihi mil aqatu. Alif lam. Belum terdengar suara lam sukun. Liman hadhil mil aqatu. Liman hadhil mil aqatu. Ya. Terus. Hadihil mil'aqadu. Ya. Hadihil mil'aqadu. Tambahkan lam untuk kata yang Litolibin. Ya. Lit Litolibin. Litolibin. Litolibin. Ya. Alifnya masih ada dalam penulisan? Alifnya tidak kelihatan. Hilang. Ya. Lalu yang terbaca